saja yang selalu ku pandangi. Tak puas rasa hatiku, ingin segera bertemu denganmu kekasihku. Rindu semakin berat sampai cinta berkarat. Aku hianat hingga nafasku tersumbat. Aku tetap mengharap. Oh datanglah kekasihku. Kemana engkau harus ku cari? Jemu rasanya aku menanti. Kasih.